لله الصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد pertanyaan bagaimana apabila bersin ketika sholat apakah disunahkan membaca hamdalah dan kaitannya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan dalam salat tidak boleh bercakap-cakap kecuali salat itu isinya tahmid takbir. Alhamdulillah termasuk tahmid yang disabdakan oleh Nabi. Maka pendapat yang rajih boleh. Hanya larangan Nabi menjawabnya. Menjawabnya tidak boleh. Yarhamukallah dan seterusnya ini tidak disunahkan. Sekedar mengucapkan alhamdulillah boleh. Iya, cukup yang bersin saja. Bolehkah ketika sholat melipat baju yang memiliki lengan panjang? Dan bolehkah melipat celana agar tidak isbal? Ada larangan melipat kain dan rambut. Ini ditafsirkan oleh sebagian ulama yaitu menggulung seperti ini ketika sholat, ya. Nah, ini ada larangannya dan memang masih berupa tafsiran apa yang dimaksud dengan melipat, mengumpulkan rambut dan kain ketika sholat. Adapun tentang melipat celana agar tidak isbal, maka yang dilarang oleh Nabi adalah berpakaian sampai ke bawah, di bawah mata kaki. Berarti kita disuruh berpakaian di dalam sholat atau di luar sholat di atas mata kaki atau maksimal semata kaki. Caranya bagaimana terserah. Caranya bagaimana terserah. Tentu yang terbaik, yang teraman ya dipotong. Jadi potong. Lalu digulung takut nanti insidental saja, ya. Lagi sholat, lagi masjid, gulung-gulung, lagi kondangan, turunin lagi, ya. Maka yang terbaik dipotong. Dan ini adalah bagus, sangat bagus. Ya. Ini ucapan Nabi, baik, bagus. Bagus dan bersih. Ucapan Umar menjelang wafatnya, sehabis Umar ditusuk ketika mengimami sholat subuh. Lihat anak muda yang pakaiannya menjulur sampai ke tanah, kata Umar, angkat, angkat, ya, itu lebih bersih bagi pakaianmu dan lebih takwa bagi hatimu, ya. Nah ini khusus ikhwan, khusus laki-laki. Adapun perempuan justru harus menutup kakinya, ya. Cuman jangan lebih dari sejengkal kalau mau melebihkan. Jangan kemudian panjang seperti antum melihat orang apa putri nikah gitu, apa pengantin itu panjang bajunya sampai 5 meter ke belakang juga ada. Ini jelas ada larangannya. Ya. Apa perbedaan antara asbabul wurud dan asbabun nuzul? Asbabun nuzul biasanya sesuai dengan namanya, sebab-sebab turun itu turunnya ayat. Jadi asbabun nuzul sebab-sebab turunnya sebuah ayat. Kenapa turun ayat qul ya ayyuhal kafirun dan seterusnya? Karena Nabi diajak oleh orang-orang kafir Quraisy untuk sehari menyembah Allah, sehari mengikuti kebiasaan jahiliyah dan seterusnya. Kenapa turun ayat wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika ghadan, jangan engkau mengucapkan akan lakukan besok, tapi ucapkanlah insyaallah. Ini turun ayat karena Nabi tidak mengucapkan insyaallah ketika ditanya tentang jumlah ashabul kahfi. Ini asbabun nuzul. Adapun asbabul wurud adalah sebab kenapa Nabi bersabda, termasuk tadi Abu Qasim tadi. Abu Qasim, Nabi mengatakan jangan engkau memberi kunyah dengan kunyah Abu Qasim sepertiku, itu karena ada warid seperti tadi. Sebab-sebabnya apa? Termasuk Nabi mengatakan, jika engkau diberi salam oleh Yahudi, jawablah wa'alaikum. Ini karena ada sebab, yaitu orang Yahudi memberikan salam diplesetkan, bukan assalamualaikum tapi assalamualaikum. Yaitu asbabul wurud. Ada seorang akhwat yang telah menjalani proses ta'aruf dengan seorang ikhwan. Ta'aruf ini sebaiknya kita hilangkan ya. Ini tidak syar'i. Ta'aruf ini tidak syar'i. Yang syar'i nazar, kemudian hibah, kemudian akad. Nazar, melihat, sudah cocok, dan melihat, sekali lagi, fisiknya. Bagaimana Nabi melihat dari atas ke bawah, dari atas ke bawah fisiknya. Setelah nazar, kemudian hibah. Kamu mau jadi istriku? Nah, ini hibah. Dia mau akad. Adapun ta'aruf ini bukan bagian dari syar'i yang harus dijalani, tapi bertanya asal dari mana, umur berapa dan seterusnya, ini boleh. Boleh, ya. Dan tidak harus saat itu. Boleh juga jauh-jauh hari sudah kasak kusuk, ya apa kasak kusuk. Sudah nanya-nanya temannya ini dari mana, umurnya berapa dan seterusnya, boleh. Boleh, sudah tahu setahun yang lalu. Ya, umurnya sekian, sekolah di sini dan seterusnya dia sudah tahu, boleh. Tidak harus saat itu. Adapun nazar, kemudian hitbah, kemudian akad, ini enggak bisa diselang-seling. Ya, hitbah dulu baru nazar enggak bisa. Masa hitbah dulu baru nazar? Nazar dulu baru hitbah, habis hitbah kemudian akad. Setelah menjalani proses ta'aruf dengan seorang ikhwan, tetapi kemudian ikhwan meminta sang akhwat menunggu beberapa waktu, hingga satu tahun, ternyata belum ada kejelasan dari sang ikhwan. Bolehkah sang akhwat membatalkan proses tersebut dan berta'aruf dengan ikhwan yang lain? Boleh. Boleh. Ya. Ini belum ada sesuatu. Ya, sebelum ada akad, ya, maka kedua belah pihak bisa membatalkan, ya, sebagaimana jual beli bisa dibatalkan, bahkan kalau jual beli sesudah akad ada khiyar, selama penjual dan pembeli masih ada di majlis, ini yang dimaksud dengan khiyar majlis. Adapun tentang akad nikah, sesudah akad maka tidak ada lagi yang memisahkan kecuali talak. Ya, kecuali terjadi sesuatu. Setelah diselidik-selidik, ternyata si perempuannya ini dipelet misalnya. Dia mau karena diguna-guna. Kemudian mengakui dan jelas, maka si perempuan ini boleh memilih mau meneruskan atau tidak. Ya, mau meneruskan atau tidak. Apa nasihat Ustaz kepada ikhwan yang pernah aktif di jamaah NII, sekarang mulai aktif di majelis ta'lim bermanhaj salaf, tetapi masih sering berhubungan atau berinteraksi dengan aktivis NII yang masih dikenalnya. Putuskan, karena ini adalah syubhat. Hati manusia adalah lemah. Kecuali hubungan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan dakwah NII. Sekedar jual beli atau apa, tentu ini boleh. Jual beli kepada siapapun boleh. Tapi kalau ada hubungannya dengan pengajiannya dan seterusnya, maka lebih baik dijauhi. Ya, aliran sesat yang sangat berbahaya di negeri kita ini diantaranya adalah NII, Negara Islam Indonesia. Ya, ini sangat berbahaya karena mengkafirkan kaum muslimin. Kaum muslimin di mata mereka kafir semua, dan bagi mereka belum ada sholat karena sekarang ini masih periode Makkah, belum periode Madinah, jadi belum Isra Mi'raj, belum ada sholat lima waktu. Jadi seolah memposisikan diri mereka seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ini batil, jelas ini keliru. Ya. Apakah Islam membatasi seorang wanita hanya pada bidang kedokteran, pendidikan, dan kebidanan di dalam bekerja. Bukankah Khadijah sebagai pedagang? Boleh, tidak ada larangan seorang perempuan berdagang. Tidak ada larangan seorang perempuan berjualan. Tapi tentu dengan syarat yang sangat ketat. Yang pertama, dia berhijab, menutup aurat. Yang kedua, tidak ikhtilat dengan laki-laki. Yang ketiga, tidak berkhulwat, berdua dengan laki-laki yang bukan mahram. Kemudian tidak ada fitnah dan seterusnya, dan ini berat. Ini berat, sangat berat. Bandingkan dengan dia sebagai seorang bidan, tentu tidak terlalu berat karena dia berhubungan dengan perempuan yang hamil, yang menyusui, yang melahirkan. Tidak ada fitnah. Ya. Secara hukum boleh, karena hukum asal daripada dunia ini adalah mubah. Apapun yang ada di dunia ini boleh semua, kecuali yang diharamkan. Pengharaman secara mutlak bahwa perempuan itu tidak boleh berdagang, nah, tidak ada. Tidak ada. Adapun Khadijah sebagai pedagang, tentu tidak bisa kita bayangkan Khadijah bawa dagangan ke pasar, tungguin di situ, tidak. Khadijah ini kaya raya, mempunyai barang dagangan yang sangat banyak dan didagangkan oleh orang-orang. Tentu seperti ini fitnahnya kecil. Ya. Ketika kita masuk masjid, kita mendapati sudah dikumandangkan azan. Apakah kita berdiri mendengarkan atau kita boleh duduk? Setelah azan, apakah kita melakukan sholat tahiyatul masjid atau lebih baik melakukan sholat sunat yang lain? Lebih baik yang sunnah yang dicontohkan oleh para sahabat adalah sholat qabliyah. Sholat qabliyah, apa qabliyah subuh, qabliyah zuhur, dan seterusnya. Sholat tahiyatul masjid, sering kita bahas di sini ya. Sholat tahiyatul masjid hanya disunahkan bagi orang yang masuk ke masjid lalu duduk. Maka jangan duduk dulu, sholat dulu dua rakaat. Adapun ketika orang masuk masjid kemudian dia sholat, apa sholat maghrib, apa qabliyah subuh, apa qabliyah zuhur, maka tidak perlu bagi dia sholat tahiyatul masjid. Sudah mewakili. Karena isinya hanya larangan. Jangan engkau duduk di masjid sebelum sholat dua rakaat. Kalau sudah sholat dua rakaat, maka larangan itu hilang. Sholat dua rakaat itu apa saja? Bisa qabliyah subuh, bisa qabliyah zuhur, dan seterusnya. Lalu bagaimana? Adakah sunnahnya ketika azan dikumandangkan kita berdiri? Jawabnya tidak ada. Tidak ada sunnahnya dari dalil yang sah bahwa disunahkan berdiri ketika mendengar azan. Tidak ada. Kalau toh ada, itu kesalahan lafaz. Karena ada beberapa hadis dalam maktutat atau dalam penerbitan salah lafaz. Ya, kesalahan lafaz. Misalnya dalam hal ini, idza sami'tumun nida faqulu. Ini yang benar. Jika engkau mendengar panggilan azan, maka ucapkan seperti ucapan azan itu, dijawab Allahu akbar Allahu akbar, dijawab Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, dijawab asyhadu an la. Begitu. Nah, dalam beberapa lafaz salah. Dalam beberapa lafaz maksudat penerbitan wa idza sami'tumun nida faqumu, bukan faqulu tapi faqumu, lamnya keliru jadi mim. Jika engkau mendengar panggilan azan maka berdirilah. Keliruan di sini. Akibat salah lafaz. Yang benar bukan berdirilah tapi ucapkan. Jadi tidak ada sunnah berdiri ketika mendengar azan. Ya. Kenapa dia menunggu azan selesai ketika akan sholat tahiyatul masjid? Maka bisa dijawab ada keutamaan, yaitu menjawab azan kemudian berdoa setelah azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah, dan seterusnya, wajabat lahu syafaati, dia akan mendapatkan syafaatku, kata Nabi, siapa yang mendengar, yang membaca doa itu. Kalau dia langsung sholat tentu boleh, tapi dia kehilangan keutamaan itu, tidak bisa menjawab azan dan tidak membaca doa tadi, walaupun tentu boleh. Kemudian masalah, bagaimana kalau azan Jumat? Begitu azan Jumat kita masuk, apakah langsung sholat tahiyatul masjid atau nanti setelah mendengarkan azan? Maka dalam hal ini lebih baik langsung sholat. Kenapa? Karena selesai azan tentu imam khatib berkhutbah. Mendengarkan khutbah wajib. Mendengarkan khutbah wajib. Lebih baik dari sekedar menjawab azan tadi. Maka orang yang masuk ke masjid dan ternyata sudah azan, dia kehilangan menjawab azan, tidak apa-apa, tapi tidak ketinggalan mendengarkan khutbahnya khatib. Ya, kecuali kalau azan itu dua kali misalnya, ini gak ada masalah. Ya, baru azan pertama. Kan ada beberapa masjid yang azan Jumat dua kali, tentu ini tidak masalah. Yang dimaksud di sini azan sekali atau azan yang kedua. Ya, maka lebih baik kita kehilangan menjawab azan daripada kehilangan mendengarkan khutbahnya khatib. Pertanyaannya batal atau tidak gitu? Tidak batal. Karena yang haram, yang dilarang adalah berbicara. Kemudian mempermainkan kikil atau apa dengan sengaja. Artinya dengan sengaja tidak mendengarkan. Adapun karena khatibnya terlalu merdu misalnya atau terlalu lemah ya, tidak menggebu-gebu seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, matanya memerah seperti mundiru jais, seperti komandan pasukan, kadang kita ngantuk, tentu bukan maunya kita. Akhirnya kita tertidur, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kecuali memang sengaja. Ya, itu datang nyender bismika allahumma amatu. Tentu ini berdosa. Ya. Suka ada seperti itu, nyender. Ini kita enggak maunya mendengarkan, tapi bagaimana khatibnya seperti itu? Ya, ibadah Allah, kita semua bikin ngantuk. Ya, akhirnya kita tertidur dan itu bukan maunya kita. Maka insyaallah ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan tertidur ketika duduk, ini ada beberapa riwayat Imam Muslim misalnya, tidak membatalkan wudu. Para sahabat tertidur dan bahkan terdengar dengkurnya, lalu ketika Bilal qomat, lalu Nabi jadi imam, maka para sahabat berdiri dan tidak wudu lagi. Ya. Apa bacaan doa sujud syahwi? Ada bacaan subhanallah yanamu wa la yasu, tapi riwayat ini tidak sahih. Riwayat ini tidak sahih, berarti tidak boleh kita amalkan. Maka kembali kepada sujud secara umum. Sujud secara umum kita bisa membaca subhana rabbiyal a'la, kita bisa membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kita bisa membaca subuhun kudus, ya, dan seterusnya. Tolong jelaskan tentang imam yang ada suara duanya. Apa? Suara satu, suara dua maksudnya? Seperti sholat di Mekah. Oh, ini muballigh istilahnya ya. Muballigh. Pengerah. Ya. Dan itu terjadi di zaman para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ketika jamaahnya ini ribuan orang. Sementara pengerah suara belum ditemukan. Maka ketika imam Allahu Akbar yang tengah sana menirukan dengan keras Allahu Akbar, yang sebelah sana Allahu Akbar, biar kedengaran sampai sana. Sebab kalau mengandalkan satu suara yaitu imam, tidak akan sampai belakang. Ya, ini boleh. Bahkan bukan hanya sholat, dalam ta'lim, dalam memberikan ceramah, dalam menyampaikan hadis, begitu. Ya, di sini menyebut haddatsana fulan, sono teriak haddatsana fulan, sono haddatsana fulan, karena memang tidak ada pengeras suara. Walillahilham, kita puji Allah hari ini, Allah mudahkan semudah-mudahnya. Artinya tanpa mubalik, tanpa perantara, semua kita bisa mendengar. Walaupun jauh sekali, bahkan dari Mekah langsung bisa kita dengar di sini malam itu juga. Ya, tentu ini rahmat yang sangat besar dari Allah Rabbul Alamin. maka bagian manakah perlukah mubalig lagi? Al-jawab, sudah tidak perlu. Buat apa? Ya, sudah tidak perlu. Buat apa? Sudah kedengaran semua? Ah, begitu. Ya. Ini menunjukkan bahwa apa yang ada di Saudi bukan dalil. Ya, bisa benar, bisa salah. Negara paling sunnah, negara paling bertauhid, yang paling jauh dari syirik, yang paling jauh dari bid'ah, insya Allah Saudi. Ya, zaman ini. Tapi, ya tidak semua yang ada di Saudi benar semua. Ya, sana tarawih 23, azan Jumat 2 kali. Ya, kaligrafi penuh bertebaran di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Tentu ini satu hal yang tidak bisa dibenarkan. Ya, berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Ya, tapi yang paling sunnah, yang paling bertauhid, kita itu negara Saudi. Ulamanya didengar oleh penguasa. Ya. Apakah ada bacaan atau zikir khusus, wirid khusus sesudah sholat tahajud? Sebaiknya kita membaca zikir apa sesudah sholat tahajud? Tidak ada. Ya, apa saja boleh. Apa saja boleh. Baca Al-Quran silahkan. Ya, baca tasbih tanpa menentukan bilangan jumlahnya. Boleh. Apa saja. Yang penting jangan menentukan apa yang Rasul tidak tentukan. Membaca tasbih, tahmid, takbir, kapanpun boleh. Ya. Apabila imam salam dan kita ingin menyempurnakan rakaat berikutnya karena sebagai masbuk, apakah kita mengangkat tangan saat berdiri dari atayat akhir imam? Tergantung posisi kita, tergantung rakaat keberapa bagi kita. Kalau itu rakaat ketiga, maka disunahkan mengangkat tangan. Berarti tadi kita bangun dari sholat at-tahiyat awal kita. Ya. Kalau masuk ke rakaat kedua atau rakaat keempat, tidak disunahkan mengangkat tangan. Apakah batal wudu seorang laki-laki apabila tersentuh wanita yang bukan muhrim, yang betul mahram, bukan muhrim ya? Misal dalam perjalanan ke masjid tersentuh wanita di angkot padahal sudah dalam keadaan wudu. Yang rajih tidak batal. Tidak batal. Ya. Karena Nabi bersentuh dengan perempuan yang bukan mahram. Siapa? Ya, Aisyah. Dan istri-istri beliau, mahram beliau bukan? Istri-istri kita mahram kita bukan? Bukan. Mahram itu ibu, adik perempuan kita, kakak perempuan kita, bibi kita. Mahram adalah perempuan yang tidak boleh kita nikahi. Berarti istri kita bukan mahram. Istri kita bukan mahram. Kalau istri kita mahram, ya harus cerai. Ya, istri kita bukan mahram. Ah, bersentuhan boleh dan tidak membatalkan wudu. Nah, ini dilakukan oleh Nabi, mencium Aisyah, kemudian langsung ke masjid tidak wudu lagi. Kemudian ketika sholat menyentuh kaki Aisyah agar ditarik untuk dijadikan sujud dan seterusnya. Ya, hanya khilaf bain ulama bagaimana ketika menyentuh perempuan itu dengan syahwat. Nah, ini khilaf bain ulama. Apakah batal atau tidak? Apakah tepuk tangan dilarang dalam Islam? Bagaimana dengan siulan? Kira-kira hadis tadi bisa menjawab, ya. Bahkan bahwa boleh, bahkan dalam sholat boleh kan menepuk tangannya bagi perempuan. Berarti menepukkan tangan boleh. Tentu dalam hal yang diperlukan, ya. Mau manggil tukang some jauh, ya, suaranya kecil, ya. Ah, tepuk tangan, ya, tepuk. Ah, mudah-mudahan dia nengok, kita panggil. Ah, boleh. Berarti tepuk tangan boleh. Kalau tepuk tangan haram, berarti enggak boleh. Ya, kita harus cari alat apa untuk. Ah, boleh. Boleh. Yang tidak boleh tasabbuh. Menyerupai kebiasaan orang-orang kafir. Yaitu ketika takjub, ketika heran, ketika memuji seseorang yang ada di panggung, tepuk tangan. Ah, ini barangkali. Ya, karena disunahkan bagi kita ketika kagum mengucapkan subhanallah atau kalimat-kalimat thayyibah yang lain, dan tidak harus di hadapan orang yang kita kagumi. Begitu. Tentang siulan juga tidak ada larangan yang kotanya. Ya. Mohon diberi penjelasan arti daripada ibadah. Perkara apa saja yang termasuk ibadah. Syarat-syarat diterimanya ibadah. Panjang sekali ya. Intinya, ibadah dibagi dua. Ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah ini, ibadah ghairu mahdhah dulu ya. Ibadah ghairu mahdhah ini kebaikan yang berpahala, tetapi akal kita bisa mencerna kenapa kita melakukannya. Seperti bekerja, cari ilmu, mengajar, belajar, dan seterusnya nikah. Dan tidak hanya dilakukan oleh kaum muslimin, orang-orang non-muslim pun melakukan. Ini ghairu mahdhah. Adapun ibadah mahdhah mempunyai sifat tiga. Yang pertama, umumnya hanya kaum muslimin yang melakukan. Non-muslim tidak ada yang melakukan. Apa misal? Sholat, wudu, tayamum, lempar jumrah, mencium hajar aswad. Ini tidak dilakukan kecuali oleh kaum muslimin. Orang-orang kafir tidak ada yang melakukan. Ya. Yang kedua, biasanya akal tidak bisa mencerna apa maksudnya. Maka akal kita tidak bisa menjawab kenapa menunjuk dengan jari, kenapa takbir sejajar dengan bahu, kenapa sujud seperti itu, kenapa hajar aswad dicium dan seterusnya. Akal tidak bisa jawab. Nah, ini sifat ibadah. Yang ketiga, sifat ibadah itu adalah manfaat terbesarnya adalah di akhirat. Manfaat terbesarnya, tujuan akhirnya adalah di akhirat, bukan di dunia. Maka manfaat tayamum, manfaat wudu, manfaat sholat, manfaat puasa, baca Al-Quran, itu yang terbesar di akhirat. Kalau toh ada manfaat sedikit di dunia, itu bukan manfaat terbesar, bukan tujuan utama. Misalnya dengan saya sering puasa, maka kesehatan saya lebih bagus. Ah, ini bukan tujuan. Kalau itu dijadikan tujuan utama, maka tidak akan diterima ibadahnya. Berarti bukan karena Allah. Nah itu. Ya. Ah, mudah-mudahan bisa menjawab. Ya. Ah, syarat diterimanya ibadah ada dua. Yang pertama ikhlas karena Allah. Jadi melakukannya harus karena Allah. Yang kedua, mengikuti contoh dari utusan Allah, yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Tiga, dua syarat ini harus dipenuhi. Ya, dua syarat ini harus dipenuhi. Mencontoh Nabi SAW, wudu kita, sholat kita, dan seterusnya, kemudian niat karena Allah. Dan niat ini ada dua. Niat ini ada dua. Ada niyatul amal, ada niyatul ma'mul. Ada niyatul amal, ada niyatul ma'mul. Niyatul amal itu apa? Niat untuk berupa apa kita beramal. Misalnya masuk ke masjid, sholat 2 rakaat, mau qobliyah subuh, apa sunat wudu. Nah, ini niatul amal, akan dibalas sesuai dengan niat. Siapa yang masuk masjid kemudian dia sholat 2 rakaat, niatnya tahiyatul masjid, ya dia dapat pahala tahiyatul masjid. Kalau dia sholat 2 rakaat, niatnya qobliyah subuh, maka dia dapat pahala dunia seisinya. Khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat qobliyah subuh itu lebih baik dari dunia seisinya, tergantung niat. Ini niatul amal. Yang kedua, niatul ma'mul. Niat untuk siapa kita beramal? Gitu. Maka jawabnya hanya satu, yaitu harus karena Allah saja. Barang siapa yang salat, puasa, baca Al-Qur'an tapi niatnya bukan karena Allah, tidak akan diterima. Ya, itulah niatul amal dan niatul ma'mul. Apakah sujudnya laki-laki dan wanita sama dalam sholat? Sama, sama persis. Sama persis, tidak ada perbedaan. Sholatnya laki dan perempuan, sama persis. Dari awal sampai akhir. Karena Nabi bersabda, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Ini kitabnya seluruh umat beliau, laki dan perempuan. Sholatlah kalian persis seperti caraku sholat. Titik. Yang laki-laki, yang perempuan, sholat mengikuti cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak katakan khusus yang perempuan mengikuti Aisyah atau Fatimah, tidak. Ya, mau laki mau perempuan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti sholat laki dan perempuan sama persis. Hanya ada asar ketika imam itu perempuan dan makmumnya perempuan semua, maka imam berada di tengah-tengah saf pertama, bukan maju ke depan. Ini ada asar dari Aisyah radhiyallahu anha mengimami para perempuan, dan Aisyah tidak ke depan tapi di saf pertama, di tengah-tengah. Apakah mayat perlu dimandikan janabah jika beberapa saat sebelum meninggal melakukan jima? Ya, tentu sama saja. Mau mandi janabah, mau mandiin mayat, ya mandi sama saja. Ya, maka barangkali diantara hikmah dimandikannya mayat itu, ini kita tidak tahu si mayat ini dalam keadaan junub atau tidak, tentu tidak tahu. Maka dimandikan. Maka tidak perlu, ini lagi junub nih, istrinya bilang kan, mandinya dua kali, mandi junub dulu, habis itu mandi mayat. Enggak. Mandi itu satu kali. Karena mandi ini bukan amal, tapi at-turuq, jalan. Ya, maka at-turuq ini bukan amal ini, maka apapun perbuatannya itu, kadang tidak perlu dengan niat. Misal, wajib bagi kita membersihkan najis. Kalau pakaian kita kena najis, ya, maka ini boleh dengan niat dan itu berpahala. Boleh pula tanpa niat, ya. Antum sarung antum yang kena najis, antum letakkan di jemuran, mau dicuci sebentar lagi, ya. Atau memang gak ada niat, ya? Sarung lain banyak, tiba-tiba turun hujan lebat, nah najisnya hilang karena hujan lebat itu hilang baunya, hilang rasanya, hilang warnanya. Maka bolehkah kain itu kita pakai? Jawabnya boleh, walaupun kita tidak berniat menghilangkan najis. Karena apa? Menghilangkan najis ini satu amalan yang tidak perlu dengan niat. Ya, yang tidak perlu dengan niat. Tanpa niat pun yang penting najis hilang. Dalam bermuamalah, jika seseorang terlambat melakukan kewajiban pembayaran hutang, bolehkah dikenakan denda? Tidak boleh, haram. Tidak boleh. Ini haram mutlak. Dan ini termasuk daripada riba, yaitu mengambil manfaat dari hutang piutang. Tidak boleh. Tidak boleh. Yang sunnah justru diperingan, ditunda, sudah bahas hadis sebelum ini, ya. Kemudian dikurangi, nggak usah 1 jutaan kau bayar, sudah 700 saja. Atau yang terbaik dibebaskan sama sekali. Ini sunnah dalam Islam. Jadi hutang piutang dalam Islam hanya satu tujuan, menolong. Tidak boleh menjadikan hutang piutang sebagai komoditas, sebagai penghasilan, sebagai sesuatu yang dipakai untuk menarik manfaat. Tidak boleh. Ya, itu ainur riba, itu inti riba di situ. Mengambil manfaat dari hutang piutang. Maka manfaat dalam bentuk apapun tidak boleh dalam hutang piutang ini. Ya, masih terlalu banyak pertanyaan yang belum dijawab, mudah-mudahan lain waktu. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.